gairah. Cuaca mendukung, gak ada lagi mendung, semua terjadi. Gadis Andalus, indahkan suasana, pengganti emas permata. Gadis Andalus, luku alami, ciptakan kedamaian. Down.